job that he. Yeah. Jadi manusia lagi ya nanti ya. penjara? Lalu jadi apa, Pak? Jadi mukmin. Apa bedanya kuping dan mentar? Nanti ada term insan, ada term besar, ada term mukmin. Apa insan? Manusia. Apa besar? Manusia. Apa mukmin manusia? Itu jawaban orang Olah. Kalau kalian tahu, besar itu apa? Ya orang, Pak. Insan? Orang juga. Mukmin? Orang juga, itu jawaban aku kecil. Orang sekolah, lagi alumni Taksir Tarbawi, harus pandang. Insan itu, besar itu, mukmin itu. Wah, mantap. Alumni Taksir Tarbawi, belum tahu itu. Itu menurut salah. Tapi tak apa-apa kan juga, ya? Gak tahu biasa. Kalau aku tahu, yang bisa saya gantikan Pak Esa dulu, jadi apa? Apa? Kalian duri insan mimma kulit, hendaklah kalian itu perhatikan dari mana asal kejadian manusia. Dari mana manusia? Manusia itu tercipta kulikum mimma indafik. Dia dicipta dari air yang terpancar. Pastinya bukan dari haji. Apalagi mungkin dong ya. Dari mana terpanjangnya, Pak? Dijelaskan oleh ayat yang selanjutnya. Saya usah pakai tafsir, karena tafsirnya dari ayat yang lain. Maka tafsir Tarbawi tidak bakalan keluar dari teks itu. Mungkin ada mana? Paling-paling dikuatkan oleh ayat. Mungkin terakhir saya berusaha dengan dari mana keluarnya air yang terpancar itu? Ya, terujungin saya ini surbi. Keluar dari tulang pinggang laki-laki dan tulang dada perempuan. Makanya kalau nanti yang laki-laki sering memancarkan air itu, sering sakit pinggang. Itu apa? Yang perempuan dan tidak. Masa, Pak? Tidak ada. Oh, Bapak tahu? Saya bukan perempuan, Pak. Makanya enggak pernah sakit dada. Kalau sakit pinggang bukan hanya sering. Berarti ya udah sampai bahas. Itu kan rahasia lah, Pak. Kan rahasia perempuan. Kan ada perempuan saya enggak kasih tahu. Ketemu sel sperma dengan sel ovum di tempat yang kokoh namanya rahim, sudah kami berubah menjadi segumpal dan segumpal darah menjadi segumpal darah daging, dari daging terbungkus oleh kulit ada tulang di dalam belum bersih. Dia kejung, tahu kejung? Tahu. Gak bergerak, kenapa gak bergerak? Belum disiupkan ruh baru 4 bulan 10 hari kena hadir. Keluarlah surat Sajadah ayat 9. Kalau tak kita tahu itu gitu, kalau kata kuliahnya. Enggak, kalau ada anak. Banyak nyerah-nyerah. Apa kata surat Sajadah 9? Bapak juga tak bawa, Pak? Saya di tengah modern dan manual sih tak bawa. Bukan orang modern. Orang penggemar teknologi modern. Sudah ketemu? Apa bacanya? Kemudian kami sempurnakan penciptaan manusia itu. Dengan apa untuk disempurnakannya? Wa nafakha fihi min ruhihi. Ditiupkan ruh ke dalam dalamnya. sehingga karena adanya roh di tubuh cabang bayi itu mulai dia mendengar, melihat rasa, mulai bergerak-gerak. Kalau sudah lapar, nendang perut ibunya. Oh, baru buktikan. Nanti kalau punya suami ya, kalau berhubungan dengan suami, jangan. Nanti kalau punya suami, buktikan. Ketika 4 bulan 10 hari proses kandungan, kira-kira 4 bulan atau 5 bulan, maka haram siapa yang menggugurkan benda itu, sama dengan membunuh seluruh umat. Jangan coba-coba menggugurkan seluruh umat. Belum, belum bulan juga jangan bahaya. Bukan, pasti kalau dibuktikan juga beres kan hasilnya. Karena kena buah silang, buah silang. Ajak. Ya, kalau pengen nikah saja. Tidak apa-apa. Saya kemudian kemarin sudah nikah. Saya punya teman namanya Hasib. Saya masih ingat rumah tiga dia orang Sumeneb, bahkan itu sudahnya baru. Waktu itu dah sudah punya omongan dua kali. Selesai. Enggak mati pak? Enggak ada yang mati. Dia enggak mati, istrinya enggak mati, anaknya enggak mati, enggak mati. Nur 32 bilang begini, ini mana-mana kalian bilang takut ini takut itu. Wa ankiul ayyamu wa qolihina min ibadikum wa imatikum iya kunu qoroa yuhidumullah min fadli wallahu wasi'un alim. Nyatakanlah orang yang sendirian dari hamba-hamba dan dari anak-anak yang soleh, kalau mereka dalam keadaan syukur miskin, kufur itu bukan hanya miskin, lebih miskin. Bukan, tidak ada lagi mau dimakan. Kalau miskin matilah, pelan-pelan. Ini kufur, tidak ada lagi. Apa yang udah tidak ada lagi? Ia bunuh kufur. Kita mereka dalam keadaan kufur, fakir. Yuhdihimullahu min fadlih. Allah pun memberikan kekayaan padanya. Wallahu wasi'un 'alim. Allah maha luas ilmunya. Kita yang tidak yakin. Kita tidak yakin, tidak berhati-hati kepada Allah, hanya dibaca dulu surah Al-Ikhlas itu. Allahu Samad, tidak pernah kita meminta kepada Allah. Oh, tak perlu. Tak, tidak makan. Tidak makan, tidak ada. Kita lihat. Punya kemarin punya anak. Mari keluar. Tapi satu masih dulu. Masih. Satu masih. Ya, waktu itu tidak sempat. Masih kenal hotel. Tapi kalau sudah tidak mampu, nikah. Bahaya. Kalau nikah nanti ini itulah itu inilah aib dan apalah akhirnya digugurkan ketahuan tambah aib sudah nikah itu cara saya kalau sudah jadi nikah saja tapi jangan berpikunya setelah di tempat jelas mulai dia bergerak dia yang datang dia yang bisa merah dia yang bisa melihat dia yang bisa melihat. Bukan Tuhan. Masa Pak? Surah Al-Zumar 42 Allah menerangkan Allah yatawaffal anfusa hina mautiha walladzi lam tamut. Allah menggenggam ruh orang mati, orang tidur. Perhatikan kalau seorang mati, kadang satu orang mati orang tidur saja. Kalian punya kawan waktu tidur yang goyor banget hati. Pokoknya kalau ada sate, meskipun udah makan, mau makan lagi. Waktu tidur kita belikan sate. Kalau tak ada nggak, pasti dia pakai susu. Tapi tambahnya, lagi tidur, kawan yang tidur ya. Dek, atau enggak? Kita amalkan kalau tak pakai sedikit kan sekarang konsep sudah dan bisa Ya kan selama 10 menit. Ya gerak-gerak. Mubazir lah kita makan ya, permisi. Tapi kan setelah selesai baru bangun, pingin sate. Apa? Pingin sate? Iya. Mau saya mak, tinggal lupa. Kok gitu? Kalau mbak bisa disukai. Bukan yang disukai, mbak gak mau. Kok gak buat eksperimen pak, penelitian kalau orang hidung itu tidak bisa berbuat apa? Dia punya hidung tak bisa mencium, dia punya mata tak bisa melihat, dia punya telinga tak bisa mendengar, dia punya kaki tak bisa melangkah, dia punya tangan tak bisa menggapai. Kenapa dia tak ada? Kena fitur, bangun dia. Ada yang jatuh dari tangga baru bangun dia. Tak ada, maka tidak ada hukum berarti. Kalau hukum tidak ada hukum, yang masuk ke hukum ini yang perlu diperhatikan. Yang bibir tadi ngomong usulli fardhu dzuhri mustaqbilan tidak. Apakah bibir atau izinku? Apakah keinginan bibir sendiri atau izinku? Ini kan izinku. Ini kan aku sih kayak gak ada bisa mau apa ya? Ya. Maka sirruklah yang disuruh menghadap kiblat. Dengan apa pak? Mengingat. Kan belum pernah sampai ke Mekah pak. Tak pernah lihat foto ini? Hah? Pernah enggak? Nah. Pernah ketemu Barack Obama? Bisa ingat? Kenapa dia hanya menahan makan dan minum? Kenapa katanya tetangga, jalan. Benci dengan kawan, jalan. Dendam dengan orang, jalan. Mencuri, jalan. Lihat orang-orang, jalan. Habislah percuma. Haji, belum. Nah, gimana kan? Maka ikan. Bahwa kita beribadah kepada Allah nyata, lurus, seakan-akan. Kalau tidak, yakin Allah. Gimana? Maka tadi yang saya ceritakan bukan tubuh ini. Tubuh ini sudah dinyatakan tidak akan kembali. Sumun, mutun, yun, fahum. Mana yang kembali? Yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi yang ditiupkan oleh Allah itu. Itu yang disuruh kembali minimal 5 kali sehari semalam. Jangan dikurangi. Baru di situ betul ada kesaksian. Kalau tidak, tadi tidak menjawabkan kita. Di mana tempatnya menyembah Allah itu? Ini kan tidak pernah. Hanya kita menghadapkan kiblat saja. Kalau kita tidak menjawab, betul tak kita menghadap kiblat? Tidak. Betul tak? Kecuali mereka itu bersih, kuli dan kesehatan. yang berkultur dan berbicara. Artinya kita hanya main-main kita. Ya. Sadukul adab bima kuntum takfurun. Rasakan azabku karena kalian tidak kafir. Ihsan itu tak akan pernah nyata ihsan ketika kita tidak pernah sampai ke depan. Maka tolak khusu itu bukan tolak menghayat hayat tebak. Al-Baqarah 45-46. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha la laqidatul minna ala. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Sungguh sholat itu amatlah berat. Sholat itu berat. Nanti buktikan kalau kalian bisa mengingat. Udah, jangankan Allah sholat ini. Ingat Ka'bah bagi sholat itu. Mulai kan berusaha sampai salat, ingat terus itu hebat banget. Pasti ingat. Kenapa? Berat kok. Kenapa kata Allah berat? Jangan bilang, saya tak udah pak, bohong. Illa ala sahni, kecuali orang yang khusus. Apa khusus? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yadunnuna. Ialah orang yang mempunyai prasangka kuat. Ingat terjemahnya ya, yakin. Yakin ketemu Tuhan itu belum ketemu Tuhan. Gimana Pak? Yakin ketemu Tuhan kok belum ketemu Tuhan? Seperti ini. Kalian yakin ketemu saya ketika dia bilang itu, Mas, kalau mau ketemu saya tunggu di gedung Tarbiyah ya hari Kamis. Nah, saya bilang begitu. Lalu kalian datang ke gedung Tarbiyah hari Kamis mulai dari pagi. Tidak mau ngomong. Ditanya oleh kawannya, Cit, ngapain Cit? Untuk apa ya? Sudah ketemu? Tidak. Kenapa itu? Kalau di sini ya, kalau di pantai enggak yakin. Kok gitu? Dia bilang kalau kok ketemu saya itu ini. Jam 8 belum ketemu. 9 belum. 11 belum. Jam 12 belum. Baru setengah 1 lewat 10 menit masuk juga. Kan masuk kan? Nomor. Kok gitu Pak? Sebab satu di dalam surah Al-Baqarah 125. Pokoknya sampai bosan dalam buka surah. Sudah ketemu? Baitullah itu tempat berkumpulnya bagi manusia itu. Wa amna, dan dia tempat yang aman. Tafsir ini nanti bisa dibaca di dalam surah Al-Imran 196. Inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lladzi bi Bakkah mubarakatan. Wa hadzal 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana Amina. Alhamdulillahi ala taqdir baiti man tata'a kabira wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. aman di bawah. Allah menjadikan Baitullah itu bagi manusia untuk tempat aman. Kenapa? Caranya wastaqiru min maqami Ibrahim. Ambil sebagian maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Sisik memang di sini, tapi ingatlah kita. Tidak mungkin kalau umpama secara syariah terus rugi kita dong. Yang paling untung orang-orang tidak mencintai hal itu. Tahu Allah tak adil juga. Maka ditetapkan hakikat itu kepada ingat. Ingatan kita yang itu mitra. Maka disebut as-shalah min rajul mu'minin. Suara itu mitra-nya mukmin. Apa mukmin lagi pak? Dimulai dari Bethlehem ke Baitul Maqdis. Sayang orang semua dunia orang-orang itu bermitra Palestina semua. Karena di Palestina ada Bethlehem. Ada Baitul Maqdis. Lupa mana Baitul Maqdis. Bethlehem bahasa Inggrisnya. Karena orang Inggris tidak bisa bilang Baitul Maqdis. Kita pun tidak tahu. Baik itu rumah pelakon itu lagi mana rumah kan? Mana rumah kan? Rumah grup kita sekarang ada dari rumah di sini. Ini rumah lagi. Terus sekarang bersemayam di dalam dah. Disuruh mirat dia ruh yang ada di dalam rumah daging ini kemana? Ke Baitul Maqdis. Itulah rumah yang disucikan. Makanya pergi ke sana. Maka di situlah disebut sholat khusyuk, sholat yakin ketemu Tuhan. Karena kata Tuhan, mau ketemu saya? Ambil sebagai makam itu sebagai tempat ingatan di situ. Lakukan yang kata lisan kita tadi. Ustaz bilang kiblatnya itu datang. Antara ucapan sama dengan berbuat. Kalau tidak pak, ucapan begitu perbuatan tidak. Hati-hati. Surah Sof 2 dan 3 itu ancamannya. Apa? Kira kita lihat ini aman. Lima tujuh nama tapi iman. Kenapa kalian berkata sesuatu yang tidak kalian perbuat? Ustaz bilang kiblat Allah berkucing yang mustaqbilah kiblat pacar yang nampak, mustaqbilah kiblat warung pojok yang nampak, mustaqbilah kiblat HP hilang yang diingat, mustaqbilah kiblat dompet 40 hari yang hilang baru diingat, mustaqbilah kiblat pacar pertama muncul karena barusan di jembatan tol gandengan dengan orang. Wah, hancur mati. Ayo. Makanya kita tidak pernah tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kita tidak pernah sholat, kita hanya sembah. Gimana kita mau menyaksikan Allah dan Rasulnya kalau kita tidak pernah jujur? Ayo. Hijab itu bukan karena di sana itu. Hijab ini yang mungkar. Kenapa? Karena dosa. Sampai-sampai dosa itu dianggap tidak rugi. Kenapa? Tidak terbiasa. Bukan hanya saya tak kayak begini, juga kayak begini kan ya. Yang mojok-mojok itu banyak. Yang makanya penduduk surga itu tidak banyak. Yang banyak itu penduduk neraka. Makanya banyak itu semuanya kita. Orang begitu, artis begitu ikut. Ah, yang jalan hari dan tangan tangan dengan teknologi ini ya tak jalan. dan teknik. Kita kan ahli tafsir. Karena kalau di organisasi saya, barusan yang hebat itu ketika yang diterama ini, yang diterama, yang di depan ini diterama. Oh, tak mau dengar. Dari mana kita hafal? Di mana dari saya lupa? Apa? Di mana kita mau melihat, menyaksikan Tuhan? Kalau kita tidak pernah. Maka surah Al-Qiyamah 23, 22, 23 tidak akan pernah ya. Ujuhu yawma idin nazirah, wajah mereka itu berkiri-kiri ila rohbina nazirah, kepada Tuhan mereka berikan iman. Kenapa kita tidak pernah berkiri-kiri? Tidak pernah kegunaan. Kenapa tidak pernah kegunaan? Hijab. Kita tolak menyembah Tuhan. Tidak. Kita tolak selama ini menyembah hawa nafsu. Bukti? Tadi itu mengatakan kita kemana? Atau tidak? Tapi kemudian kita inginkan biar dibilang angin supaya pacar nanti tidak, kalau dia lihat dari begini mantaplah dia nanti pilih saya sebagai suami, sebagai imam sekolah, setiap hari begitu banyaknya kita hingga sekarang ajaran Islam itu hanya tinggal nama kita, Al-Quran itu hanya tinggal tulisan, mana kita tinggal. Gimana kita mau mengenal syahadat kalau kita tidak pernah datang ke tempat yang dijanjikan? Hanya baca saja. Tadi sekalian sepakat. Tapi itu ya harus dilihat apa? Ini langsung begini. Ya, tapi gimana lagi? Maka sekarang saya menyampai pengkabaran kepada kalian. Oh, ingat kata berarti menyembah apa? Buka. Jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di kata. Pada akhirnya kalian ingin masuk ke Baitullah. Kalau kalian pun nampak Baitullah terbuka hijab, bukan Baitullah yang kalian sembah, tapi hal yang butuh Rabbah dan sembah Tuhan pemilik rumah. Cuman gimana kita mau menyembah Tuhan, mau datang pada Tuhan, kalau rumahnya tidak kita tahu. Mau datang pada presiden, kita tidak tahu. Bisa bakalan ketemu. Tidak tahu Pak, di mana Pak? Cari Pak alamatnya. Nah, kalau sudah tahu alamat ini, insya Allah tidak malam gitu. Mulai dari bawah, tidak apa. Ini kan tidak bentar-bentar, pokoknya kita menyembah Allah saja. Hanya ngomong gampang, buktikan ya. Langsung, sudah Pak, Allah itu lah milik ulang, tidak usah kita bayangkan. Pokoknya, pokoknya sudah. Pokoknya. Bang. Kok begitu? Ya gimana kita Al-Quran begini kok? Coba itu yang kita pilih di makom itu, di makom, makom lah. Dan perintah Ibrahim dan Ismail itu, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail amtoh hiro baik dia. Untuk apa? Itu izin untuk orang tua, wal ahidin untuk orang jika warbuka itu dan untuk orang yang lumpuh dan itu di situ tempat. Maka kalau begini kan tidak usah bayar. Ingat begini kan sudah. Ingat tidak usah bayar. Tidak usah nyebut. Tidak. Ingat. Dengan harapan di situ kita ingin angkat syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah itu nah. Karena syahadat itu boleh dibaca ketika kita murtad dan dalam keadaan sholat itu berhubungan dengan Tuhan. Gimana? Kalau kita belum tahu harus datang ke rumahnya. Belum tahu rumahnya, datang ke alamat. Itu bukti persian kita. Bukan hanya ucapan. Kalau hanya ucapan, terlalu gampang nama surga. Kan ada hadis, mangkola la ilaha illallah taala jana. Siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk surga gampang. Betul. Kalau tiket surga berarti hanya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Memilih surga. Seperti dari Allah. Woi, sekali aja, ayo tuh, Mujina yuk, Masyaran yuk, kalau kita tahu wujud benda, apa dari Allah? Itu hanya ucapan. Bukan hanya ucapan yang ini. Maka nanti itu kita harus iman dan kita harus Islam. Apa iman? Apa Islam? Apa ini? Saya tanya ke situ lain lagi. Kok banyak? Iman satu. Apa ini? Iman itu gini pak, kata bapak. Tak dikum si kaldi ikrarun bin lisan mu'amadun bin akkar. Saya apa ini? Bagaimana benda yang didefinisikan itu? Sepeda adalah alat tulis untuk memberikan materi kimia. Satunya buat lagi. Sepeda adalah alat tulis. Ada yang permanen, ada yang tak permanen. Itu buat lagi. Aduh, banyak akhirnya. Banyak buat definisi. 25 orang, 25 definisi. Jadi kan saya bilang, ini sepeda. Oh iya ya. Apa lagi? Mari baca. Ini sebenarnya tidak usah definisi lagi loh. Apa iman? Itu iman. Tidak usah definisi. Buat apa definisi? Sekarang definisi kayak orang-orang usia sekarang. Karena definisi mempertahankan suni dan syiah mulai. Mobis kemarin. Ikon suni ditembak 60 orang mati dalam masjid. Kira-kira bilang apa? Ikon ini yang radikal yang nembak sama radikal. Bisa betul nggak kalau kita tak ngerti wujud benda keterangan yang diterangkan ontologi yang diterangkan oleh ayat itu nggak bakalan kita ngerti apa demi Allah saya jamin demi Allah nggak bakalan ngerti buktinya saya bukan kenal tahu sekitar 8 profesor doktor ahli agama yang jujur mengakui bahwa dia hanya tahu profesor doktor apalagi kita belum sarjana. Maka kalau muncul tafsir Tarbawi ini saya tidak memberikan sedikit stimulus untuk mahasiswa bahwa keterangan itu ini memang keterangan kebenaran tapi yang diterangkan harus dicari syahadat sudah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bunyi Islam ala khamsat askari an tashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi mana? Pernahkah nyata? Belum. Kalau belum, jangan ngaku. Jangan ngaku. Takut kata surah Thaqaf dan 3 itu. Besar muka Allah kepada orang yang pandai berdakwah tetapi tidak berubah. Jadi kira-kira makna dari persaksian. Maka kita harus ikhtiar hanya terjadi manakala hadir ke baitu belum pak, ini paling tidak menyaksikan tempatnya dulu kan begitu belum orangnya ya, siapa tahu nanti rumahnya yang nampak siapa tahu orangnya karena Allah tak menyalahi firman-Nya. Kalau kata Allah wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbina nadhira pasti terjadi. Kok yakin itu Pak? Iyalah. Bukan yakin itu mengapa? Ucapan pun berderai bagus ayat-ayatnya tapi di sini enggak yakin. Kali kali kalau jalan di dekat kuburan sendiri. Oh. yakin. Katanya yakin pada Allah. Kalau yakin biarkan saja. Datang. Siapa yang tidak yakin? Yang tidak akan anda dapat apa? Betul tak buktikan? Kalau yakin, datang kocel sekian tahun mangan itu. Yang lebih baru di situ aing nyata. Saya nampilin kocel berbunyi. Kenapa? Yakin? Kalau kita dimulai dari apa? Pertama kali ya. Ubah apa? Biar nyata apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita kerjakan. Kalau begitu enggak usah begini. Saya sholat mengenai Allah begini ya. Enggak usah. Umpama juga di sana. Umpama yang gini. Emang ada Allah enggak? Apa sebenarnya? Apa tahu kok? Enggak bisa. Berarti di sini juga enggak bukan kita bilang tidak. Saya mengatakan Allah kemana saja gitu. Ya, konsisten. Kali kita bilang Ka'bah adalah kiblat, kita apa? Kita bukan kiblat tubuh. Kan tubuh ini enggak tadi sudah saya katakan tubuh pada hakikatnya tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada ruh. Tubuh tak bisa mengingat kalau tidak ada ruh. Selama ingatan kita masih waras, itu ada gila ya. Masih waras seperti ini gampang ingat. Oh iya Pak, ingat. Terus pas di tempat itu baru nyatakan Allah. Mungkin tak ambil. Karena di tempat itu meskipun bisa tak ingat Allah, pasti Allah nyatakan. Itu fungsi. Tulisannya hanya di bahasa Inggris. Saya boleh pakai D. Apa? Masa aneh ini? Kalian sudah masuk suatu kan? Masa ibadahnya sama, kalau dengan kelas 2 SD. Gara-gara itu lah saya dulu. Tidak mendapatkan sesuatu yang berarti mulai semester 3 sampai tamat kuliah. Tidak pernah sama. Maka jangan coba ada orang-orang gila pikiran bertundang kepada saya buat tambah gila. Udah kurang gila kok. Orang takut kan? Biasanya bahaya kalau Jum'an dia takut. Takut kafir kan mas? Bahaya saya Jum'an pun habis sampai itu bisnis itu dan hapun saya ingat bahaya. Kenapa ini? Wah, menurut baga hak saya tiada ya. Kajian saya, apa ayah saya yang saya takut. Sembah Tuhan sampai kalau saya kau yakin apa itu? Rupanya salah kebawah belakang. Salah. Maka kalau ada orang mau pikiran gila, ayo tanya saya. Maka orang gila itu enggak sama ya kan? Saya kasih yang dipan, dia sama pening. Maka gimana Pak cara ekspresi kita menyembah Allah dan ham dan ini? Berdiri seperti anak, rukuk seperti lam, sujud seperti hak, duduk di antara dua sujud seperti min, duduk tahiyat seperti dan, alhamdulillah. Karena alhamdulillah itulah juga keluar hukum sholat lima rakaat. Ragu. Kenapa zuhur dan asar tidak dijaharkan? Tidak nyarikan karena Allah tak bersuara. Makasih zuhur dan asar. Kenapa maulid kita subuh hak meninggal bersuara? Muhammad bersuara. Maka maulid kita subuh. Maka jangan hanya ingat, harus dinyatakan bahwa yang kita ingat adalah Allah dan Muhammad, namanya alhamdulillah. Maka nyatakan dengan sembah, sembah minimal 5 kali sehari malam. Jangan dikurangi lagi. Nanti gara-gara berdebat terus kata apa yang itu ingat sembahyang kebangsaan. Gila. Sudah dibilang hajaran sesat lagi. Rupanya saya lupa menerangkan. Mumpung ingat kasus kebangsaan itu. Nanti lupa untuk mengatakan alhamdulillah itu. Lupa. Maka harus dinyatakan. Dengan apa? Sembahyang itu. Bin Ali. Lutus seperti dam, sujud seperti hak, duduk di antara dua sujud seperti min, duduk tahiyat seperti jal, alhamdulillah. Oh ya Allah, hebat ya. Baru tahu Pak Ibu, ya, memang gak pernah yang tahu. Insyaallah, mungkin kalian yang tanya, tanyakan. Kenapa Pak, duduk dan asar itu disirkan? Ya karena yang gitu lah kita. Thank you.